السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Durar Al-Bahiyyah Masail Al-Fahiyyah karya Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab tayamum. Qala al-muallif rahimahullah, yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu wal ghusl. Dibolehkan dengannya apa yang dibolehkan dengan wudu dan mandi. Dibolehkan dengannya apa yang dibolehkan dengan wudu dan mandi. Liman la yajidul ma'a, bagi siapa yang tidak mendapatkan air. Dibolehkan dengan tayamum untuk mengamalkan hal-hal yang dibolehkan dengan wudu dan mandi. Liman la yajidul ma'a, bagi siapa yang tidak mendapatkan air. Aw khasyiyat darara min isti'malihi, atau khawatir darar, bahaya dari menggunakan air. Maka boleh dia tayamum. Wa adha'uhul wajhu tsummal kaffan, dan anggotanya adalah wajah, kemudian dua tangan, yakni telapak tangan. Yamsahuhuma marratan, seorang mengusapnya sekali, mengusap wajah dan tangannya sekali, bidorbatin wahidatin, dengan satu tepukan. Nawiyan musamiyan, dengan berniat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa nawaqiduhu nawaqidul wudu, dan pembatal-pembatalnya adalah pembatal-pembatal wudu. Jadi sama, pembatal tayamum dan pembatal wudu. Dari matan ini ada beberapa masalah. Yang pertama tentang fungsi wudu, fungsi tayamum. Yang kedua sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Yang ketiga tata cara tayamum. Yang keempat hal-hal yang membatalkan tayamum. Ini empat masalah yang terkandung di dalam matan Ad-Durarul Bahiyyah Babu Tayamum. Baik. Lalu menjelaskan tayamum maknanya adalah secara bahasa al-qasdu, lugatan al-qasdu, itu bermaksud melakukan sesuatu. At-tayamum lugatan al-qasdu. Baik. Wastilahan, adapun secara istilah yang maksud dengan tayamum adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biqasdi sa'id, dengan bermaksud menggunakan sa'id, yakni ma'ala wajhil ardh, apa yang ada di bawah, di atas permukaan bumi. Litatahhur bihi, untuk bersuci dengannya. Ala sifatin makhsusah wa kayfiyatin makhsusah, dengan sifat yang khusus dan cara yang khusus. Baik, ini makna tayamum lugatan wa istilahan. Disyariatkan niat tayamum berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-43. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'ibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kalian sakit atau dalam satu perjalanan safar, atau kembali dari WC, atau berhubungan dengan istri-istri kalian, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maaf-maaf dan Maha Pengampun. An-Nisa ayat 43. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, usaplah kepala-kepala kalian dan tangan-tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj, Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian satu kesempitan. Walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian agar kalian bersyukur. Ini hikmah di balik tayamum adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, sehingga seorang tidak bisa beralasan karena tidak bisa menggunakan air untuk meninggalkan sholat. Tidak bisa beralasan. Dalam as-sunnah, Nabi SAW bersabda, وَجُعِلَ بِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Dalam as-sahihain. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, yani sebagai tempat sujud, seluruh hamparan bumi sebagai tempat sujud, إِلَّا الْمَقْبَرَ وَالْحَمَّامِ, kecuali kekuburan dan kamar mandi atau WC. Kata Nabi SAW, وَجُعِلَ بِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. Dijadikan untukku seluruh hamparan bumi kecuali WC dan kamar mandi, WC kamar mandi dan apa namanya, kuburan, sebagai tempat sujud, sebagai tempat sujud di mana saja bisa kita sholat. Wathuhur, dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat as-salat falyusalli. Siapa saja dari umatku telah masuk waktu sholat, apabila telah masuk waktu sholat, hendaklah dia sholat. Maksudnya di sini tidak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkan sholat. Kalau dia tidak mampu menggunakan air, maka dia bertayamum. Atau air tidak ada, dia bertayamum. Ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidaklah Allah menginginkan untuk menjadikan atas kalian suatu kesempitan. Ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW, agama itu mudah. Jadi ini membuktikan ajaran Islam adalah agama yang mudah, penuh dengan kemudahan-kemudahan. Tidak bisa menggunakan air, atau air tidak ada, maka bertayamum. Ini hikmah dibalik syariat tayamum. Qala al-mu'allif rahimahullah, yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu. Dibolehkan dengannya apa yang dibolehkan dengan wudu dan mandi. Ini pembahasan yang pertama, yaitu fungsi tayamum. Dibolehkan dengan tayamum apa yang dibolehkan dengan wudu dan mandi. Artinya, tayamum itu seperti wudu dan mandi. Ia pengganti dua-duanya, pengganti wudu dan juga pengganti mandi. Tayamum meskipun caranya sama dan hanya ada satu cara bertayamum, tidak ada cara yang lain, tetapi dia bisa menggantikan wudu dan mandi sekaligus. Bisa menggantikan wudu dan mandi sekaligus berdasarkan dalil-dalil yang ada. Liman la yajidul ma'a, bagi siapa yang tidak mendapatkan air. Ini pembahasan yang kedua. Sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Yang pertama, liman la yajidul ma'a, bagi siapa yang tidak mendapatkan air. Banyak hadis yang menjelaskan tentang ini, di antaranya dalam as-sahihain dari Abdullah bin Umar atau dari Imran bin Husain. Dalam as-sahihain dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Fa shalla bin nasi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kita. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin, tiba-tiba ada seseorang yang memisahkan diri, dia tidak ikut salat. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma manaka an tusalli ma'ana, apa yang menghalangimu tidak salat bersama kami? Qala, asabatni janaba wa la ma'a. Dia mengatakan, aku terkena janabah dan tidak ada air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'id fa innahu yakfi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atasmu sa'id, yakni bertayamum dengan sa'id, dengan tanah atau dengan apa yang ada di permukaan bumi, fa innahu yakfi, karena sesungguhnya itu mencukupimu. Ini dalil bagi orang yang tidak mendapatkan air, dan juga dalil bahwasanya tayamum itu menggantikan mandi, ya. Karena di sini dia janabah, terkena janabah yang mengharuskan dia mandi, dan dia tidak mendapatkan air. Lalu Nabi SAW memerintahkan dia untuk tayamum. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini juga perhatian Nabi SAW kepada umatnya, dan juga Nabi SAW berusaha merubah kemungkaran. Tetapi beliau tidak langsung menegur atau melarang kemungkaran tersebut. Tapi beliau tanyakan dulu, apa sebabnya? Yang jelas yang dia lakukan di sini, meninggalkan sholat berjamaah adalah kemungkaran. Bahkan tidak sholat sama sekali. Tetapi, kadang-kadang dia mempunyai sebab yang mungkin dengannya dia tidak berdosa, karena meninggalkan suatu kewajiban. Maka ditanya dulu, jelas dulu. Maka ini kaidah dalam merubah kemungkaran, harus jelas dulu kemungkaran tersebut, bukan sesuatu yang samar-samar. Baik. Demikian pula hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida thayyiba wudu'ul muslim." Sesungguhnya sa'id yang suci adalah wudu'ul muslim. Yakni seperti wudu, seperti air wudunya seorang muslim. Jadi dia menggantikan wudu. Wa illam yajid al-ma'a 10 sinin. Meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajada al-ma'a falyumassil basharahu. Fa inna dhalika khair. Apabila dia mendapatkan air, maka hendaklah dia mencuci kulitnya, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih baik. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa, juga dalam Al-Mishkah, juga dalam Sahih Abi Dawud dan Sahih At-Tirmidzi. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'ida thayyiba wudu'ul muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin." Sesungguhnya sa'id yang suci bagaikan air wudunya seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Hadis ini menunjukkan orang yang tidak mendapatkan air maka boleh baginya tayamum, dan juga menunjukkan tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu berapa lama harus bertayamum ketika kita tidak mendapatkan air. Walaupun 10 tahun. 10 tahun ini maksudnya bukan batasan. Bukan suatu pembatasan. Artinya walaupun 10 tahun lebih atau kurang air tidak ada, boleh bagi seseorang untuk bertayamum. Baik. Ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama yang membolehkan tayamum. Au khasyya darara min istimalihi. Yang kedua, atau seorang khawatir, takut akan suatu bahaya dari menggunakannya, dari menggunakan air. Misalkan seorang sakit, kalau dia menggunakan air, dia khawatir akan semakin lama sembuhnya. Akan semakin lama sembuhnya. Atau sakitnya bertambah parah, maka boleh dia bertayamum. Atau dalam cuaca yang sangat dingin sekali, khawatir kalau dia mandi, maka akan semakin memperparah penyakitnya. Maka boleh dia bertayamum. Disebutkan oleh Asy-Syarih, dalil dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kharajna fi safarin." Kami keluar dalam satu safar. "Fa asaba rajulan minna hajarun." Maka salah seorang dari kami tertimpa batu. "Fashajjahu fi ra'si." Lalu melukainya di kepalanya. "Tsumma talam." Kemudian dia mimpi basah. "Fasala ashabahu." Lalu dia bertanya kepada sahabatnya, "Hal tajiduna li?" Situ dicetakan lahu. Antum lahu atau li? Li? Baik. Ini punya cetakan anak, lahu. Yang benar li. "Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum?" Apakah kalian mendapatkan untuk rukhsah, keringanan untuk bertayamum? Faqalu, "Ma najidu laka rukhsatan." Mereka menjawab, "Kami tidak menemukan atau mendapatkan keringanan untukmu." "Wa anta taqdiru 'alal ma'." Padahal kamu mampu menggunakan air. Jadi ini bukan persoalan mampu tidak mampu, tapi khawatir. Waktu salah pemata, lalu ia pun mandi dan meninggal dunia. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarnahu bidzalik. Kami kabarkan kejadian tersebut. Faqal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qataluhu qatalahum Allah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu islam ya'lam. Ini doa ya, bukan doa keburukan ini. Ada sebuah hadis di silsilah al-hadis as-sahihah yang pertama tentang Muawiyah. Penjelasan tentang Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan keburukan kepada beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, siapa yang aku doakan keburukan dan dia tidak berhak mendapatkan keburukan itu, maka itu akan berubah menjadi kebaikan baginya. Itu akan berubah menjadi kebaikan baginya. Silakan dirujuk silsilah hadis sahihah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis yang pertama tentang kisah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ala sa'al idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna ma syifa'ul 'ayy as-su'al. Hanyalah obat kebodohan itu dengan bertanya. Obat kebodohan dengan bertanya. Inna ma kana yatfihi ayyatayammam. Hanyalah baginya cukup untuk bertayamum. Cukup untuk bertayamum. Baik. Kemudian lanjutannya ini dhaif. Lanjutan hadisnya, wa yus'ibu ala jarhihi. Hendaklah dia mengusap di atas lukanya, yakni setelah diperban diusap di atas lukanya. Tsumma yamsah 'alaihi, diperban tsumma yamsah 'alaihi, lalu dia mengusapnya, wa yaghsilu sa'ira jasadihi, kemudian dia mandi atau mencuci seluruh anggota tubuhnya. Sebab dijelaskan Hamish Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, lanjutannya itu doa ini. Jadi yang sahih sampai di inna makana yakfihi ayyatayammum. Seterusnya adalah doa ini. Demikian pula ada faedah jelasnya Syekh Al-Albani dalam Hamish tentang masalah mengusap di atas perban. Andaikan hadisnya sahih, maka hadis ini dalil bolehnya mengusap di atas perban. Tapi hadisnya tidak sahih dan tidak ada hadis yang sahih yang membolehkan mengusap di atas perban. Tidak ada hadis yang sahih. Baik. Yang benar, kalau seorang lukanya diperban, ya sudah dibiarkan saja, tidak perlu diapa-apain, tidak perlu diusap, tidak perlu juga dicuci. Biarkan saja seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Baik. Ini hadis menunjukkan bahwasannya orang yang khawatir apabila dia mandi bisa memperburuk keadaannya karena satu penyakit atau luka, maka boleh dia bertayamum. Demikian pula disebutkan oleh Asy-Syarih hadis Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu, "Lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati dzati tsalatsin." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya pada perang dzati tsalatsin. "Fahtarama fi lailatin baridah." Lalu beliau junub, mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Fatayammamu wa shalla bi ashabihi. Lalu beliau bertayamum dan salat mengimami sahabat-sahabatnya. "Falamma qadimu dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika mereka datang ke Madinah, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, "Ya Amr, ashallaita ma'a ashabika wa anta junubun?" Wahai Amr, apakah engkau salat bersama sahabat-sahabatmu padahal engkau sedang junub? Faqala, maka Amr menjawab, "Dzakartu qaulallahi ta'ala." Aku mengingat, ya, ketika itu aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, "Innallaha kana bikum rahima." Sesungguhnya Allah penyayang kepada kalian. "Fatayammamtu tsumma shallaitu." Maka aku pun bertayamum kemudian aku salat. Jadi dia khawatir kalau mandi itu sama saja dengan bunuh diri. Karena cuaca sangat dingin sekali. "Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'a." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa dan tidak mengatakan sesuatu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang beliau lakukan. Rawahu Ahmad wa Dharqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa akhrajahu al-Bukhari ta'liqan. Hadis sahih. Baik. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang bertayamum apabila dia khawatir suatu bahaya jika dia menggunakan air. Walaupun air itu ada, tapi tidak mengapa dia bertayamum kalau dia khawatir bahaya. Ini dua sebab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala yang membolehkan seseorang bertayamum. Dan dari sebab yang kedua ini, yakni khawatir adanya dharar, adanya bahaya, maka mimbadil aula, lebih pantas lagi wujud dharar. Apabila dharar memang sudah ada, jadi mungkin bisa ditambahkan sebab yang ketiga, adanya dharar. Kalau yang kedua, dharornya belum ada, baru khawatir. Yang ketiga, sudah ada dharor. Dharornya sudah ada, bahayanya sudah ada. Iya. Maka boleh seorang bertayamum karena adanya suatu bahaya. Yang keempat, sebutkan oleh para ulama, apabila air sedikit, hanya cukup untuk minum. Air sedikit hanya cukup untuk minum. Iya. Air sedikit hanya cukup untuk minum. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh seorang untuk bertayamum. Boleh seorang untuk bertayamum. Di bawahnya, ada dua masalah. Yang pertama, apabila air itu harus dibeli. Apabila air itu harus dibeli, apakah wajib berwudu atau boleh bertayamum? Yang sahih, dilihat keadaannya. Kalau seorang mampu membeli, tidak memudaratkannya, tidak membuat dia nanti kelaparan, tidak bisa beli makanan misalkan, maka wajib baginya untuk membeli. Karena tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, maka dia wajib. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kalau sekedar untuk mandi saja, atau untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, kita berani membeli air, terlebih untuk ibadah, terlebih untuk ibadah. Ini masalah yang pertama di bawah permasalahan ini. Yang kedua, apabila air ada, tetapi masafa ba'idah, jaraknya jauh, jaraknya jauh. Maka ini juga dirinci. Ini juga dirinci. Jadi yang pertama tadi, dua rincian ya. Artinya kalau seorang yang membeli air itu membahayakan perekonomiannya, mungkin dia tidak bisa beli makanan lagi, maka tidak mengapa dia bertayamum. Tapi kalau air itu murah, tidak terlalu berpengaruh pada ekonominya, maka harus dia membeli air tersebut. Yang kedua, kalau air itu dalam jarak yang sangat jauh, jarak yang jauh, maka ini juga dirinci. Kalau masih mampu mendapatkannya dan tidak keluar waktu sholat, maka harus diusahakan. Ini juga dari penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan dhabituhu dhabitul amr al-istita'a wal qudra. Dhabit, ukuran atau batasan dalam masalah ini, al-istita'a wal qudra, kemampuan untuk mendapatkan air tersebut, mampu enggak? Artinya kalau jauh, seorang tidak mampu untuk sampai ke sana, maka boleh dia bertayamum. Tapi kalau dia masih mampu, harus dia berusaha. Wa adamu khurujil waqti fil bahth. Dan kedua, tidak sampai keluar waktu di dalam mencari air tersebut. Ini yang menjadi ukuran. Yang pertama mampu, baik berjalan kaki atau pakai motor. Yang kedua, tidak sampai keluar dari waktunya. Maka wajib baginya untuk mencari air tersebut. Wajib baginya untuk mencari air tersebut. Baik. Kemudian, kalau seorang khawatir, waktu sholat sudah mau habis, bolehkah dia tayamum? Maka yang benar dalam masalah ini tidak boleh. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga Syekh Al-Albani. Dan terdapat riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah perang Khandaq itu sholat asar terlambat, sudah mau masuk waktu maghrib, dan beliau tetap berwudu. Rasulullah dan para sahabatnya tetap berwudu. Yang sahih, khawatir waktu sholat lewat bukan sebab yang membolehkan tayamum. Karena tidak ada dalil yang membolehkan hal tersebut. Dan juga orang yang dalam keadaan seperti ini, khawatir waktu sholat habis, dua keadaannya. Yang pertama, dia sengaja. Maka kalau dia sengaja, itu fala yalumanna illa nafsa. Jangan dia mencela siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Artinya, tidak boleh karena kelalaian dia lalu menghilangkan suatu kewajiban. Tidak boleh. Kalau seperti itu dia lakukan, berarti dia buat dua kesalahan. Salat sudah terlambat, dan juga dia tidak berwudu. Jangan tambah kesalahan. Keadaan yang kedua, kalau dia tidak sengaja, karena lupa atau tertidur. Maka jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya an salatin atau man nawa an salatin au nasiyaha fa kafaratuha an yusalliha idza dzakaraha." Atau dalam lafaz yang lain, "Man nawa an salatin au nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau dia lupa, maka kafarahnya dia sholat ketika dia ingat. Atau hendaklah dia mengqadanya ketika dia ingat. Jadi waktunya panjang. Waktunya dia masih panjang. Walaupun sudah lewat waktu, tapi karena dia tidak sengaja, lupa atau tertidur, maka itu masih dianggap sebagai waktunya. Walaupun sudah keluar waktu. Misalkan seorang tertidur sholat zuhur, atau lupa tidak sholat zuhur, peringatnya sudah waktu asar, sudah keluar waktu. Maka tidak ada ukuran waktunya habis di situ. Tidak bisa kita katakan waktunya sudah habis. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqdiha idza dzakaraha." Hendaklah dia mengqadanya ketika dia mengingatnya. Artinya tidak ada batas waktu baginya. Maka yang benar dalam masalah ini, seorang yang khawatir waktu salat lewat, tidak dibolehkan baginya untuk bertayamum. Dalil yang paling kuat, karena tidak adanya dalil yang membolehkan hal tersebut. Ini masalah ibadah, harus adanya dalil. Baik, ini penjelasan sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk tayamum. Mungkin yang terakhir, tentang masalah safar. Apakah safar merupakan sebab membolehkan seseorang tayamum?